Apa nasihat Ustaz untuk ikhwan yang masih memuji Dzulqarnain? Kata Syekh Muhammad, Dzulqarnain qad saqatat qarnahu, sudah patah dua tanduknya. Tahu Qarnain? Qarnain itu artinya dua tanduk. Dzulqarnain orang yang mempunyai dua tanduk. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, qad saqatat qarnahu, sudah patah dua tanduknya. Nah, maksudnya sudah selesai. Nah, barakallahu fikum, jangan berpanjang-panjang. Ayo kita hadapi lagi yang berikutnya. Selesai. Mutalawwinun la'abun makirun. Disingkat MLM. Kemarin ada tambahan M yang ke-3. Syekh Rabi menyatakan, hadza Dzulqarnain mulabbis. Suka membuat kabur masalah. Selesai sudah. Paham ya? Kalau masih ada yang membela Dzulqarnain, doakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.